Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdul hasan wa thana'un jamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Yaqulul haqqa wa huwa yahdi as-sabil. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat asar yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Segala puji, puja dan syukur kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat serta petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Yang alhamdulillah pada hari sore ini kita pun masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang dengannya kita dapat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita datang ke musala ini untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berjamaah di sini melaksanakan salat asar sebagai rasa syukur kita atas nikmat, nikmat yang sangat banyak sekali yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada kita. Selanjutnya salawat dan salam selalu kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah utusan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala utus beliau untuk mengajarkan kepada kita, untuk menyampaikan kepada kita, untuk membimbing kita dengan sebuah petunjuk, petunjuk yang akan membawa kepada keselamatan kita hidup di muka bumi ini, dan petunjuk yang akan membawa keselamatan ketika kita nanti telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada petunjuk lainnya yang dapat menyelamatkan kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak melainkan petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat asar, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Melanjutkan apa yang telah sedikit pada minggu yang lalu kita bahas dari kitab Ad-Da'u wad-Dawa, buku yang membahas tentang penyakit dan obatnya yang dikarang oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas sedikit tentang obat dan tentang penyakit, dan kita telah mengenal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan sebuah penyakit melainkan Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan obat bersamaan dengannya. Dan kita juga telah melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita yang mana Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan semuanya adalah obat bagi kita, baik itu obat bagi tubuh kita yang zahirnya ini ataupun obat bagi batin kita yang ada di dalam tubuh ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami turunkan, kata Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'an tersebut yang di dalamnya terdapat obat, yang di dalamnya terdapat rahmat bagi orang-orang yang beriman benar dan betul imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada pertemuan yang lalu juga kita telah membahas dan menjelaskan tentang pengaruh surat Al-Fatihah sebagai ruqyah, yang mana kita bisa mengobati diri kita dengan surat Al-Fatihah tersebut andai kata kita terkena sebuah penyakit atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia mendapati seorang pemimpin kaum yang disengat oleh binatang yang berbisa, kemudian dia bacakan surat Al-Fatihah tersebut, kemudian pemimpin kaum tersebut, kepala suku tersebut sembuh seketika seakan dia tidak pernah sakit sebelumnya. Maka penulis juga di dalam buku ini pada pertemuan yang lalu telah menjelaskan ada dua hal yang harus kita perhatikan untuk mendapatkan bekas atau efek atau kesembuhan yang benar dari Al-Fatihah tersebut atau yang semacamnya, yang secara syar'i yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah penerimaan bagi orang yang diobati. Yang kedua adalah kekuatan orang yang mengobatinya dan keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala akan benarnya hal tersebut, dan ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berserah dirinya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus kita perhatikan, bukanlah Al-Fatihah itu yang sebagai obat, tidak, akan tetapi dia adalah obat sebenar-benarnya, akan tetapi kuat atau lemahnya efek yang ditimbulkan oleh bacaan tersebut kembali kepada dua hal tadi, penerimaan bagi orang yang diobati dan kekuatan dan ketawakalan orang yang mengobatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan kepada pembahasan bahwasanya doa juga adalah sesuatu hal yang dapat menyembuhkan penyakit. Doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu hal yang juga dapat menyelamatkan dan menjauhkan kita dari bala yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-Nya. Kita lanjutkan membaca buku yang telah ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Juziyah ini. Beliau melanjutkan di sini seraya mengatakan, wa kadzalika ad-du'a fa innahu min aqwal asbabi fi daf'il makruhi wa husulil maqlubi walakin qad yatakhallafa anhu atharuhu imma lidha'fin fi nafsihi bi an yakuna du'aan la yuhibbuhu Allah lima fihi min al'udwan wa imma lidha'fil qalbi wa 'adam ikbalihi 'ala Allah wa jam'iyyatihi 'alayhi waqt ad-du'a fa yakunu bi manzilatil qaws ar-rakhwi jiddan fa inna sahma yakhruju minhu khurujan dha'ifan imma lihusul al-mani' min al-ijabati min akl al-harami wadh-dhulmi wa rayn adh-dhunubi 'ala al-qalbi wastila' al-ghaflati wash-shahwati wal-lahwi wa ghalabatiha 'alayha. Penulis mengatakan di buku ini, sesungguhnya di antara sebab yang paling kuat yang menjadi sebab terhalangnya kita dari bala, dari hal-hal yang tidak kita sukai, atau juga dia adalah sebagai sebab yang dapat mendatangkan apa yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ia adalah doa kita yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dia bisa menjadi sebab penghalang dari bala yang akan turun kepada kita, baik bala yang sudah turun ataupun yang nanti akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. atau dia menjadi sebab datangnya apa yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari harapan-harapan kita yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah faedah doa kita yang kita selalu mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi terkadang efek atau bekas dijawabnya doa itu bisa dia menjadi lemah, atau mungkin terkadang telat dia dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan doa tersebut seakan tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dikarenakan sebab-sebab tertentu. Bisa saja ketika kita berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, letih kita di dalam berdoa tersebut, lelah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi tidak juga Allah Subhanahu wa taala kunjung menjawab doa tersebut. Ini ada sebab-sebabnya. Di antaranya adalah imma li dha'fin fi nafsihi, dikarenanya lemahnya diri orang berdoa tersebut, tidak benarnya imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia tidak bersungguh-sungguh di dalam doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dikarenakan doa tersebut adalah doa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi penghalang doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sebuah permusuhan, maka tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau karena lemahnya hati kita dan tidak menghadapnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan ketika berdoa itu kita tidak ada harapan di sana, mau diterima atau tidak ya terserah. Tidak boleh kita berdoa seperti itu. Kita kumpulkan hati kita, kita menghadap ke kiblat, kita angkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh apa yang ada di dalam hati kita, rendah kita di hadapan Allah dan mohonkan doa tersebut. Inilah caranya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan asal-asalan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menjawab doa tersebut. Maka doa yang seperti ini digambarkan oleh penulis di sini, doa orang yang tidak bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, doa orang yang tidak mengumpulkan hatinya dengan benar, tunduk dia, rendah dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia berdoa, yang tidak ada harapannya di dalam hatinya kepada Allah seakan ketika dia berdoa. Maka yang begini ini digambarkan oleh penulis di dalam buku ini seperti sebuah anak panah, sebuah panah yang lemah, ya. Sebuah busur yang lemah, yang mana ketika anak panah yang keluar dari busur tersebut pun dia akan keluar dengan lemah, tidak akan sampai dia kepada sasarannya. Ima dia itu bisa jatuh sebelum dia sampai pada sasarannya, atau dia itu meleset dari target yang kita tembakkan, kita sasarkan busur itu kepadanya. Ah, beginilah doa yang tidak benar tadi. Doa yang tidak terkumpul hati yang ikhlas yang diberikan ketika dia berdoa, ketundukan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sungguh dan doa tersebut selalu diulang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti lemahnya anak panah yang keluar dari busurnya tadi. Atau juga dikatakan oleh penulis di sini, sebab di antara doa tersebut tidak juga kunjung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dikarenakan ada al-mani', ada penghalang yang menghalangi doa tersebut sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab dan mengabulkan doa kita yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara penghalang-penghalang yang dapat menjauhkan atau yang dapat menghalangi dari dijawabnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah aklul haram. Kita makan dari makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kita makan makanan yang zatnya benar dia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita memakan makanan yang dari hasil sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari harta yang haram, ini menjadi penghalang untuk dijawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala doa kita. Atau juga dikarenakan kezaliman yang kita lakukan kepada saudara kita, ingatlah kezaliman akan menghalangi doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman dapat menghalangi doa kita agar dia itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bisa dikarenakan rainiz dzunubi 'alal qulub, dikarenakan ada titik hitam di dalam hati kita yang disebabkan oleh dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga dia bisa menjadi penghalang doa kita itu sampai kepada Allah, penghalang untuk dijawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala doa. Atau dikarenakan istilah al-ghaflati wa syahwati wal lahwi wa ghalabatiha 'alaiha, atau dikarenakan juga penguasaan syahwat kita terhadap diri kita, sehingga kita tidak menunaikan ketaatan kita dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, jauhnya kita dari ketaatan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa tersebut pun tidak kunjung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita selalu memintakannya setiap hari. Maka ini adalah di antara sebab-sebab doa tersebut tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini penulis menyebutkan dalil tentang hal tersebut, baik tentang lemahnya diri ketika berdoa atau penghalang-penghalang doa itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Penulis mengatakan kama fil mustadrakil kama fi mustadrakil hakim min hadith Abi Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana yang tertulis di dalam kitab mustadraknya Imam Al-Hakim dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoalah kalian kepada Allah dan hati kalian itu yakin terhadap dijawabnya doa tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diperintahkan oleh Rasulullah, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dan kalian yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjawab doa tersebut. Dan beginilah kita berdoa kepada Allah. Wa'lamu anna Allah la yakbalu du'a du'aan min qalbin ghafilin lah. Dan ketahuilah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa orang yang lalai hatinya. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala menerima doa kita sedangkan kita tidak juga kunjung bersungguh-sungguh dalam doa tersebut? Sebagaimana kita meminta kepada orang tua kita uang, akan tetapi kita palingkan muka kita ke sisi yang lain, seakan kita tidak ada harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala di sana. Mungkinkah Allah Subhanahu wa taala akan menjawabnya? Tidak akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, angkatlah tangan kita ke langit. Kumpulkanlah hati kita ketika berdoa tersebut. Hadirkanlah keyakinan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti menjawab doa itu, apapun yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benar iman kita terhadap keyakinan tersebut. Kemudian kita merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa tersebut. merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita angkat kedua tangan kita maka berdoalah. Maka ketika ini doa itu akan kuat dia, kokoh dia, sebagaimana busur yang kuat yang melepaskan anak panah yang bisa mengenai sasaran. Kemudian penulis menerangkan di sini, di dalam kitab ini, dia mengatakan فَهَذَا دَوَاءٌ نَافِعٌ مُزِيلٌ لِلدَّاءِ وَلَكِنْ غَفْلَةُ الْقَلْبِ عَنِ اللَّهِ تُبْتِلُ قُوَّتَهُ وَكَذَلِكَ أَكْلُ الْحَرَامِ يُبْتِلُ قُوَّتَهُ وَيُضْعِفُهَا كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه. Penulis mengatakan di sini, maka doa ini adalah obat yang sangat bermanfaat. Obat yang dia itu benar pasti bisa menyembuhkan sebuah penyakit, menghilangkan kesusahan kita, mendatangkan apa yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi lalainya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala melemahkan kuatnya doa ini. Dan demikian juga dikatakan oleh penulis di sini, bahwasanya memakan makanan yang haram yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga dapat melemahkan doa tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Sahih Imam Muslim dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya ayyuhan nasu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya ayyuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, wa innallaha amara almu'minina bima amara bihil mursalin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha suci, adalah zat yang maha baik, zat yang maha sempurna, la yaqbalu illa tayyiban, maka Allah Subhanahu wa taala pun tidak akan menerima melainkan yang baik-baik. Ini harus kita perhatikan di sini, bahwasanya tempat kita meminta ini adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, sembahan kita, yang telah menciptakan kita dan segalanya yang ada di alam semesta ini. Dan kita adalah salah satu di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kecil yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di alam semesta ini. Ialah zat yang maha baik. Maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima melainkan yang baik-baik. Maka janganlah kita menghadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak ini. Akan tetapi saudara, terkadang karena mungkin lemahnya diri kita, kurangnya iman kita, lalainya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sering kita menghadapkan sesuatu yang kurang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita terkadang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sisa-sisa dari apa, dari waktu yang kita punya, sisa-sisa dari tenaga yang kita miliki. Kita berjalan ke masjid Allah Subhanahu wa taala terkadang hanya dengan hati yang lemah, terkadang dengan langkah yang gemulai, langkah yang tidak kuat, yang langkah yang tegap ingin menghadap pada Allah Subhanahu wa taala tidak. Maka hendaknya janganlah kita memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala sisa. Berikanlah yang terbaik yang kita miliki. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha lah memberikan ibadah tersebut adalah ibadah yang baik yang kita miliki. Inilah yang terbaik yang kita miliki, inilah yang kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika kita berdoa, berdoalah dengan doa yang terbaik yang kita miliki. Ketika kita salat, salatlah dengan salat yang terbaik yang kita miliki. Seakan-akan itu adalah salat kita yang terakhir yang kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita datang dengan sisa-sisa tenaga kita saja. Dengan hal-hal yang tidak kita miliki. Kekuatan di sana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan. Begitu juga ketika kita memberikan sedekah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita pun memberikan sisa-sisa. Dan seakan andai kata itu diberikan kepada diri kita pun, kita tidak berharap itu diberikan kepada kita. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha baik. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima melainkan yang baik-baik. Maka setiap kita menghadapkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menciptakan kita, yang telah menciptakan segalanya untuk kita, sembahan kita. Maka hadapkanlah ibadah yang terbaik yang kita miliki setiap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa innallaha amara almu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala utus atau Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada rasul-rasulnya. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna 'alim. Wahai para rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui, aku mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Maka sebagaimana para rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan yang baik-baik, kita pun mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harusnya kita pun memakan yang baik. Tidaklah kita masukkan ke dalam perut kita ini melainkan yang baik dia. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-istihya'u 'ala Allah haqqal istihya'. Sesungguhnya rasa malu yang benar-benar kita itu malu kepada Allah Subhanahu wa taala, antahfadha ra'sa wa ma wa'a. Engkau menjaga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepala ini dengan seluruh apa yang ada padanya. Kita menjaga pemikiran kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibawa otak kita ini, pemikiran ini, karunia dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kemaksiatan kepada Allah, jangan. Dan kita menjaga pandangan kita untuk ketaatan kepada Allah. Kita menjaga telinga kita dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga lisan kita terhadap apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ucapkan. Maka inilah malu yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, antahfazur ra'sa wa ma wa'a. Engkau jaga kepalamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh perangkatnya. Wa antahfazul batna wa ma hawa. Dan engkau jaga perutmu dengan segala apa yang engkau masukkan ke dalamnya. Jadi kita tidak masukkan ke dalam perut kita ini sembarangan, melainkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu halal secara zatnya ataupun dia halal dengan cara mendatangkannya. Maka inilah malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya malu kita kepada. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, wa qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, makanlah dari yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepada kalian. Kita dilarang makan makanan yang tidak baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Tsumma dzakara ar-rajul yutilu as-safar ash'atha akbara yamuddu yadayhi ila as-sama'." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang laki-laki yang laki-laki tersebut berada di dalam safar, sebuah perjalanan yang sangat jauh. Ash'atha akbar, yang dia itu kelihatannya lusuh, dia berdebu dia wajahnya. Yamuddu yadayhi ila as-sama', kemudian dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata, "Ya Rabbi, Ya Rabbi." Lalu dia katakan, "Ya Rabba, Ya Rabba, Ya Allah, Ya Allah." Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Wa mat'amuhu haram." Sedangkan apa yang dia makan adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. "Wa mashrabuhu haram." Dan yang dia minum pun apa yang diharamkan oleh Allah. "Wa malbasuhu haram." Dan pakaiannya pun apa yang diharamkan oleh Allah. "Wa ghudhiya bil haram." Dan dia dikenyangkan oleh perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. "Fa anna yustajabu lidzalik." Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menjawab doanya? Nah ini. Maka hendaknya kita menjauhkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di sini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang laki-laki yang berada di dalam perjalanan, dia berdebu, dia letih, dia susah dia. Yang mana pada hakikatnya seseorang yang berada dalam kondisi seperti ini adalah orang yang berada di dalam kondisi di mana Allah Subhanahu wa taala akan menjawab doanya. Karena orang yang berada di dalam safar itu adalah orang yang dikabulkan doanya. Makanya ketika kita di dalam safar, janganlah dilalaikan oleh pemandangan yang lain-lainnya atau dilalaikan oleh musik dan sebagainya. Perbanyaklah doa ketika kita berada di dalam safar, di dalam perjalanan. Karena ini adalah antara waktu-waktu yang di mana Allah Subhanahu wa taala menjawab doa kita. Perbanyak zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini akbara, ash'atha akbar, yaitu dia lusuh, dia letih dia. Karena orang yang di dalam kesulitan pasti Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya pada hakikatnya sebenarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang telah menciptakan kita, yang sangat mengasihi kita. Ketika kita di dalam kesulitan, kita angkat tangan kita, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa tersebut. Akan tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan doa orang ini? Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia telah dikenyangkan dengan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka andai kata kita terlanjur melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segeralah bertobat. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita lakukan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya pada malam hari agar orang yang berdosa di siang hari itu bertobat. Dan Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya pada siang hari agar orang yang di malam hari itu bertobat. Innallaha yamuddu yadahu bil-laili liyatuba musibun nahar. Agar orang-orang berdosa di siang hari dia bertobat. Wa yamudda yadahu bin-nahar liyatuba musibun lail. Dan agar orang-orang yang berdosa di siang hari dia bertobat kepada Allah pada malam hari. Maka hendaknya kita segera berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita jauhi apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan di sini sedikit. وذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الزهد. Kemudian Abdullah anak dari Imam Ahmad mengatakan di dalam kitab Zuhud, li abihi, yang dikarang oleh ayahnya, berarti yang dikarang oleh Imam Imam Ahmad. Bagaimana kita ketahui Imam Ahmad adalah imam yang mempunyai derajat yang sangat tinggi sekali dalam agama kita, seorang alim, seorang yang saleh, yang benar, ya. Di antara imam yang empat yang kita kenal kesolehannya dan alimannya, salah satunya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Di antaranya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan juga imam-imam yang lain banyak, imam-imam seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim dan sebagainya. Orang-orang yang alim, orang-orang yang punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan ilmunya yang benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Ahmad menuliskan di dalam kitabnya sebagaimana yang dikatakan oleh anaknya Imam Ahmad Abdullah. Anak Imam Ahmad Abdullah ini adalah salah satu anaknya Imam Ahmad yang juga dia menjadi seorang yang alim, menjadi ulama yang besar juga. Tetapi terkadang anak tidaklah sebesar ayahnya. Maka seperti dikatakan di dalam peribahasa itu, ada di dalam peribahasa Arab, bahwasanya sesuatu yang kurang baik itu adalah menjadi orang yang terbaik. Karena jarang ada orang yang terbaik itu anaknya pun bisa menjadi seperti ayahnya, jarang. Tapi kebanyakan orang yang terbaik itu berasal dari orang yang biasa. Seperti Imam Syafi'i itu asalnya dia adalah anak yatim. Yatim dia. Dibawa oleh ibunya dari Gaza untuk menuntut ilmu ke Madinah. Mendatangi Imam Malik. Pada umur 13 tahun dia telah hafal hadis yang ditulis oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta'. Banyak. Memang ada banyak juga orang anak seorang yang alim menjadi orang alim. Tapi terkadang anak tidaklah seperti bapaknya. Kita lanjutkan. Imam Ahmad menyebutkan di sini, asaba bani Israel bala'un. Dahulu orang bani Israel mereka tertimpa bala dari Allah Subhanahu wa taala. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Fa kharaju makhrajan. Kemudian mereka pun keluar mereka untuk beristighosah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala angkat bala tersebut. Allah selamatkan mereka. Allah selamatkan mereka dari musibah yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Fa ahallahu azza wa jalla ila nabiyhim an akhbiruhum. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada nabi orang Bani Israel tersebut untuk mengabarkan kepada mereka Bani Israel bahwasanya Allah mengatakan, innakum takhrujuna ila as-sa'idi bi abnanin najasatin wa tarfa'una ilayya akuffan qad safaqtum biha ad-dima' wa mala'tum biha buyutakum min al-haram. الآن حين اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعدا. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka lewat lisan nabi mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya kalian pada saat ini kalian keluar ke lapangan sebuah tempat, akan tapi kalian keluar dengan badan kalian yang penuh dengan najis. Dan kalian mengangkat tangan kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel tersebut, yang dengan tangan tersebut kalian telah menumpahkan darah dan kalian telah memenuhkan dengan tangan tersebut rumah-rumah kalian dengan apa yang aku haramkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Al-ana hinastadda ghadabi alaikum, pada saat ini ketika telah bertambah marahku kepada kalian, kalian angkat tangan kalian yang kotor itu kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Walan tashdadu minni illa bu'da, tidak akan bertambah dariku kepada kalian melainkan aku akan bertambah jauh dari kalian. Artinya apa? Ketika susah mereka Bani Israel itu baru dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia mereka tidak juga kunjung melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia memenuhi tangannya dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia penuhi rumahnya dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. kemudian kedua tangan itu pun diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, maka dengan ini kah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa tersebut? Sungguh tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dituliskan oleh Imam Ahmad dalam kitab Zuhudnya, menerangkan tentang orang-orang Bani Israel yang dia memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala tidak jawab doa mereka. Kemudian penulis melanjutkan di sini sedikit. Wa qala Abu Dzar, dan Abu Dzar mengatakan, yakfi minad du'a'i ma'al birri ma yakfi at-ta'ama minal milh. Nah, ini ada ungkapan yang sangat bagus sekali dari Abu Dzar. Dia mengatakan, cukuplah doa itu, dia itu bersama sebuah kebaikan, sebagaimana makanan itu dicukupi dengan garam. Dikiaskan di sini, makanan dengan garam dan kebaikan bersama doa. Makanan itu andai kata kita bikin sebuah makanan, tidak kita kasih di situ garam, itu rasanya adalah hambar, ya. Tidak ada rasa, tidak ada nikmatnya, tidak ada baiknya. Walau bagaimana kita membikinnya, hambar dia, tidak ada nikmat, tidak ada rasanya, tidak baik dia. Maka begitu pulalah doa tersebut, andai kata kita tidak iringi dengan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hambar doa itu sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasanya, tidak baik dia. Maka akan terhalang dari dijawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala doa tersebut. Kita cukupkan sekian, karena ini sudah selesai satu bahasan. Maka pada pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan bahas tentang masalah addu'a udawa'un, bahwasanya doa itulah obat juga. Dan al-ilhahu fid du'a, yaitu kita itu harus ilhah di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilhah itu artinya adalah, kalau kita terjemahkan lepas di dalam bahasa Indonesia, adalah cerewet. Cerewet itu dia ngomong, terminta lagi. Beginilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda Allah Subhanahu wa taala dengan manusia. Manusia kita telah dikasih satu, kita minta lagi, marah. Marah dia kepada kita. Dan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Karena Allah adalah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita harus cerewet. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak putus-putusnya. Apapun harus kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dikatakan bahwasanya Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya andai kata pun sendal kalian itu putus, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian mampu untuk memperbaiki sendal tersebut. Apalah arti sebuah sendal yang putus, tinggal dipasang paku itu. Kan tapi kita tidak akan mampu pada hakikatnya untuk memperbaiki sendal tersebut, melainkan atas kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Beginilah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatunya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ilhahu fi du'a. Cerewet kita di dalam berdoa. Nah, ini pembahasan kita yang akan datang insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Maka pertemuan ini kita cukupkan sekian. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan setiap urusan kita. Agar Allah Subhanahu wa taala jawab doa kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berzikir, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jika tak ada pertanyaan, jika tak ada pertanyaan, silahkan. Jika kami tahu jawabannya, kami akan jawab. Jika kami tidak tahu jawabannya, maka kami akan tanyakan kepada orang yang lebih ahli. Insya Allah. Silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Menurut penelitian pengamatan survei internasional, Indonesia termasuk negara terpuruk dari korupsi. Itu salah satu apa namanya tambah. Tambah ya. Jadi kalau kita rekor Indonesia ini termasuk rekor. Iya rekor. Dapat ranking. Dan dalam korupsi ini kalau kita lihat oknum-oknumnya itu banyak juga tokoh-tokoh Islam ya. Iya. Tokoh Islam dan tidak mungkin mereka nggak mengerti dengan agama. Iya. Ini saya kalau kita berdoa misalnya waktu salat duha itu di sana ada kita minta rezeki yang jauh dekatkan yang haram halalkan apakah mereka itu salah menafsirkan ini mungkin karena kita cari aja yang haram dulu nanti kita berdoa yang halal gitu kan mungkin apakah itu salah penafsiran dengan doa ini sehingga kayaknya nggak ada malunya gitu nggak ada masalah aja itu tapi KPK dan dan kalau kita lihat di Jepang ya orang Jepang itu kalau mereka itu atau di negara lain juga yang bukan Islam kalau mereka itu tersangkut dalam suatu masalah malunya bukan main gitu kan. Malah kalau pejabat belum disidangkan aja udah mundurkan diri nah ini yang saya tanyakan apakah penafsiran dari doa waktu salat dua itu mereka lebih rajin salat dua dan doanya minta rezeki supaya makan dihalalkan gitu kan apakah itu Adapun dalam hal ini kami harus melihat dua hal lagi tentang yang pertama tentang doa tersebut. Kami pernah mendengar doa tersebut dan tapi kami belum bisa memastikan riwayatnya. Nah, masalah doa yang iya. Nanti kita akan pastikan dulu riwayatnya, Pak. Apakah itu riwayatnya itu doa yang benar dari Rasulullah SAW. Andai kata itu pun nanti benar dia riwayatnya, maka pemahaman seseorang terhadap doa tersebut tidaklah menjadi pemahaman yang salah orang terhadap satu doa tidak menjadi alasan untuk dia melakukan hal tersebut. Maka artinya makanya di sini yang harus kita pahami bahwasanya bukanlah Al-Qur'annya yang bukan menjadi petunjuk ataukah bukanlah hadisnya yang tidak menjadi petunjuk akan tetapi terkadang orang yang mengamalkannya itu pun salah dalam memahami nafsir makanya tidak benar maka disinilah pentingnya kita merujuk kembali setiap apa yang kita lakukan artinya apa tidak cukup kita menyandarkan apa yang kita lakukan kita dapati di dalam Al-Quran atau kita dapati sebuah hadis berbicara mungkin langsung kita praktekkan begitu saja tidak cukup karena apa? Karena dahulu orang-orang khawarij ini adalah orang-orang yang telah tersesat di dalam memahami agama ini dia keluar untuk membunuhi kaum muslimin dengan pedang yang ditumpahkan darah kaum muslimin bahkan dia perangi para sahabat Rasulullah SAW bahkan di antara mereka ada yang telah membunuh khalifah kaum muslimin Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh orang khawarij dan Utsman bin Affan juga dibunuh oleh orang khawarij mereka yang membunuh apakah mereka itu di dalam kebenaran tidak tentunya kalau andai kata mereka di dalam kebenaran maka mereka tidak membunuh Ali bin Abi Thalib tidak membunuh Utsman bin Affan tidak menumpahkan semarang membunuh kaum muslimin apakah mereka salah dengan dalilnya? Dalilnya tidak salah ketika mereka akan membunuh kaum muslimin. Yang salah adalah pemahaman mereka terhadap dalil tersebut. Makanya ketika mereka akan membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bunuh. Maka ketika dia ingin membunuh Ali bin Abi Thalib, mereka pun membacakan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal hukmu illa lillah." Sesungguhnya hukum itu adalah milik Allah. Man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan Allah maka dia telah kafir katanya. Dan dia katakan Ali tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, bunuh Ali bin Abi Thalib. Sahabat Rasulullah SAW bunuh orang dengan dalil. Dia tidak membunuh begitu saja. Ketika membunuh Ali bin Abi Thalib, dia bacakan ayat firman Allah Subhanahu wa taala membunuh orang dengan dalil dari Al-Qur'an. Ah. Lalu lihatlah apa yang dijawab oleh Ali bin Abi Thalib kepada mereka. Qaulul haq. Yang kau katakan itu adalah benar, ya firman Allah Subhanahu wa taala, mutawatir, tidak ada keraguan padanya, kata Ali bin Abi Thalib kepada mereka. Wa urida bil batil. Akan tapi yang kau inginkan dari kebenaran itu adalah kebatilan. Ya. Tidak semua, artinya tidak semua orang yang mengatakan dia ini dalilnya ini, ayatnya ini itu adalah berada mutlak di dalam kebenaran, tidak. Tidak semua. Bisa saja dia membawakan sebuah dalil yang benar, tapi hatinya inginkan sebuah kebatilan. Bisa saja dia membawa ayat Al-Quran, tapi dia inginkan kebatilan. Orang-orang Ahmadiyah, bukan Muhammadiyah, ini Ahmadiyah harus kita bedakan ini. Ahmadiyah, yang Ahmadiyah ini nabinya adalah Mirza Ghulam Ahmad. Dia katakan, tafsirkan yang khataman Nabi, khataman Anbiya wal Mursalin itu. Dia katakan itu artinya adalah cincin. Bukan diartikan adalah penutup para nabi. Andai kata cincin itu adalah perhiasan, perhiasan, maka Rasulullah adalah perhiasan para nabi, bukan penutup para nabi. Berarti ada nabi setelah Rasulullah, kata mereka. Ah, itulah nabi yang Mirza Ghulam Ahmad. Dia pakai ayat, pakai ta'lim juga. Tapi salah dia menerapkannya. Sebagaimana kita ibaratkan, kita logikakan, sesuatu itu akan baik dia apabila dia diletakkan pada tempatnya. Mic ini kalau kita letakkan di sembarang ini baik. Tapi kita letakkan di belakang sana, dia tidak baik. Enggak ada gunanya. Meja makan adalah tempat yang baik. Kloset juga tempat yang baik. Andai kata kloset kita taruh di ruang makan, meja makan kita taruh di dalam kamar mandi, itu tidak baik. Salah kita. Apakah meja makan yang tidak baik? Tidak. Apa klosetnya itu yang rusak? Tidak. Klosetnya baru dibeli. Akan tapi salah dia diletakkan. Nah, maka sesuatu itu pun harus diletakkan pada tempatnya. Lalu bagaimana kita bisa memahami Al-Quran tersebut dengan benar? Bagaimana kita bisa memahami hadis Rasulullah SAW dengan benar? Maka kita ikuti jalurnya para sahabat Rasulullah SAW. Karena kepada mereka lah diajarkan dulu Al-Quran ini. Pada mereka lah disampaikanlah adalah hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan mereka lah yang pertama kali mengamalkannya, bersungguh-sungguh mengamalkannya dan mendakwahkannya. Sehingga setelah itu mereka mengajarkan kepada para tabi'in, orang-orang yang hidup setelah mereka dari para ulama dan orang tabi'in. Kemudian semuanya dibukukan. Telah dibukukan. Imam Bukhari telah mengumpulkan hadis-hadisnya. Imam Ahmad, Imam Syafi'i telah mengumpulkan bukunya. Dan mereka pun mengajarkan kepada orang setelahnya. Ini yang harus kita ikuti. Tidaklah kita boleh mendatangi Al-Quran kemudian kita baca sendiri, kita pahami sendiri. Kita mendatangi hadis ini karena kita sudah ustaz ini misalnya, atau sudah alim dianggap oleh orang lain, kita belajar ini tidak boleh. Bahkan seorang alim pun dia harus belajar kepada orang yang lebih alim. Seorang ustaz pun dia harus belajar kepada orang yang lebih alim, harus bertanya kepada orang yang lebih alim darinya. Begini Pak. Jadi tidak bisa kita mereka tafsirkan. Mungkin saja kesalahan mereka yang mereka pahami itu adalah, maka apa yang mereka lakukan itu tidak menjadi dalil bahwasanya hal itu menjadi dibenarkan. Bisa saja mereka menyalahi apa yang, bahkan bisa saja ada orang yang menyampaikan kebenaran, akan tapi yang dia lakukan adalah salah. Nah, ini ada lagi yang seperti begini. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dari hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Qurrah, Darda mengatakan doanya yang dia ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka imanan daiman wa ilman nafi'an wa hadiyan qayyiman. Allahumma inni as'aluka imanan daiman. Ya Allah, berikanlah kepadaku adalah iman yang selalu, iman yang terus-menerus kepada Engkau. Karena iman itu bertambah dan berkurang. Dan mohonkan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita iman yang bahkan dikatakan oleh Rasulullah pada akhir zaman nanti ada mata zaman yang di mana bisa saja seorang pada sorenya beriman, pada pagi harinya dia telah kufur kepada Allah, dan pada pagi harinya dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, sorenya dia beriman kepada Allah. Dan ini iman yang selalu terus menerus kepada Allah Subhanahu wa taala, lestari dia ini yang terhadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kata, dia doakan juga wa ilman nafian, ilmu yang bermanfaat. Ini yang harus kita minta, karena ada di antara ilmu itu yang dia tidak bermanfaat, tidak mendatangkan faedah kepada pemiliknya. Baik secara ilmu tersebut, ada ilmu yang tidak bermanfaat secara zatnya, itu seperti ilmu sihir, tidak bermanfaat. Ilmu-ilmu yang tidak mendatangkan faedah, tidak bermanfaat. Ataupun ilmu itu dia bermanfaat secara zatnya, tapi tidak pernah memberikan manfaat kepada pemiliknya. Sebagaimana orang mempelajari ilmu syar'i tapi dia tidak dapat petunjuk. Ada yang mempelajari Al-Quran, mempelajari kitab Allah, mempelajari sunnah Rasulullah, tapi tidak mau petunjuk kepada dirinya, karena hati yang dipalingkan oleh setan. Dia menyampaikan kebenaran, tapi kebenaran itu tidak kunjung sampai kepada hatinya sendiri. Bisa jadi seperti ini, karena ilmu tidak bermanfaat. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal seperti ini. Wahadiyan qayyiman, dan petunjuk yang lurus. Karena ada di antara petunjuk, tapi dia tidak lurus. Datang kepada kita seakan-akan itu adalah Al-Quran, seakan-akan itu adalah hadis Rasulullah SAW, dan tapi dia ada suatu pemahaman yang diselewengkan. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon selalu kepada Allah Subhanahu wa taala tiga hal ini. Iman yang selalu terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bermanfaat dan petunjuk yang lurus. Allahumma inni as'aluka imanan daiman wa ilman nafian wa hadiyan thayyiban. Ini Pak. Allah taala. Iya. Mungkin sementara tobat itu sendiri kan doa. Iya. Bagaimana apakah tobatnya seseorang yang banyak melakukan kemaksiatan memenuhi moral dirinya itu sudah haram atau apa, bisa diterima? Ya. Terus ada itu aja. Tobat itu sendiri kan doa, meminta ampun, bisa diberikan. Terima ya. Jadi masalah tobat ini sendiri, ini adalah permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sifat Allah Subhanahu wa taala ghaffar, Allah Maha Pengampun. Tawwab, Allah Subhanahu wa taala Maha Penerima tobat hamba-Nya. Maka doa kita di dalam kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, andai kata itu benar dia dari hati kita, kita mohonkan dengan hati yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita benar-benar meminta mohon bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita lakukan, ini insyaallah akan mengampuni. Karena itu adalah doa, apa namanya, ada di antara sifat Allah Subhanahu wa taala Maha Mengampuni dan Maha Penerima tobat, ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sifat yang selalu melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah nama yang selalu sifatnya melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita. Ada orang namanya Muhammad tapi maling. Ada orang namanya Ahmad tapi dia jahat. Ini kita. Tapi dia suka enggak mana. Tapi Allah Subhanahu wa taala, setiap apa yang disebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sifatnya melekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah disifat dengan Ghaffar, Allah Maha Penerima taubat, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun terhadap apa yang kita lakukan. Makanya di sini perlunya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun doa tersebut adalah tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia doa, tobat itu adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan terima. Maka di sini yang harus kita perhatikan adalah kondisi yang haramnya tadi, apakah dia itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala atau berhubungan dengan hamba. Andai kata dia itu adalah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan memaafkannya secara langsung. Karena apa? Hakikat dari tobat dari kita adalah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah kita lakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, kemudian tidak kita berusaha untuk tidak kembali kepadanya. Nah, ini hakikat ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang itu urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi urusannya dengan hamba, maka ini harus kita minta dihalalkan. Maka dari situlah Allah Subhanahu wa taala akan nanti menerimanya, berusaha minta dihalalkan kepada andai kata kita telah apa namanya mencuri dari orang lain, makanya ingat-ingatlah, dan itu kita harus kembalikan. Apa lo bagaimana orang yang mengambil harta orang lain yang banyak yang tidak jelas? Nah, ini harus mengembalikan, harus menginfakkannya kembali, menggantinya. Andai kata dia telah mengambil hak orang dengan zalim, mengambil tanah misalnya, ataukah dia mengambil harta, atau dia merampok dan sebagainya. Maka ini harus dia halalkan. Andai kata tidak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tobatnya dari hal itu. Makanya di sini ulama mengatakan di antara yang mengatakan dari Imam Syafi'i itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagiannya samha. Samha itu Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu cukup dengan bertobat saja. Allah Subhanahu wa taala akan meridhoinya. Cukup dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kesalahan yang kita lakukan. Akan tapi urusannya dengan manusia, ini berbeda lagi dia. Harus minta dihalalkan, karena ridhonya manusia berbeda dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat manusia itu banyak kekurangannya. Tidak sempurna sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa-apa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita cukup dengan bertobat saja. Insyaallah doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dosa tersebut. Akan tetapi apa yang berhubungan dengan manusia, ini kita harus minta dihalalkan. Minta dihalalkan. Paling tidak sekurang-kurangnya kita ganti dengan sebuah kebaikan. Dengan sebuah kebaikan. Mungkin orangnya sudah tidak kita ketahui lagi, orang yang sudah tidak tampak lagi, atau di mana dia, atau sudah meninggal, atau sudah pergi dan sebagainya. Maka kita gantikan, kita berikan, kita bersedekah, kita berinfak apa namanya untuk dia. Kita berikan, kita kembalikan. Itu bisa. Iya. Iya, kita berhutang. Iya. Begini, Pak. Jadi apa-apa yang hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu, makanya Allah ini Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Menerima taubat. Maka sifatnya setiap apa yang kita kesalahan dengan Allah Subhanahu wa taala cukup dengan bertobat. Allah taala. Baik. Nak tanya lagi? Andai kata tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan tapi minggu depan, bagaimana kami sudah sampaikan kepada Pak Dani, untuk Ahad yang besok, ini kita tidak bisa mengisi kajian karena lagi ada kunjungan ke Sumatera, kunjungan ke Padang dan ke Jambi. Mendampingi ustaz kita. Jadi insyaallah untuk minggu setelahnya mungkin untuk kita bisa adakan kajian. Puasa enggak puasa ya? Hah? Iya, puasa. Itu dikembalikan kepada bapak-bapak. Adapun kami sendiri untuk awal-awal puasa masih di Jakarta. Belum lagi kembali ke Sumatera. Jadi nanti ketika udah pertengahan puasa ke belakang itu kita udah kembali ke Sumatera. Mungkin sekali. Sekarang sambil menunggu buka puasa ini. Iya. Buka puasa lagi. Habis kita habis lebaran. Iya lagi. Habis lebaran insyaallah. Kalau yang untuk habis lebaran kita insyaallah lanjutkan, karena untuk tahun ini kita masih di sini. Yang dulu kan terputus itu kan karena apa namanya menikah, kemudian istri masih tinggal di kampungnya. Jadi Sabtu Ahad kita bolak-balik ke sana. Jadi Senin sampai Jumat itu untuk kuliah. Jumat sampai Ahad itu untuk balik ke tempat keluarga istri, jadi nggak bisa. Tapi sekarang alhamdulillah sudah tinggal istri sudah dibawa ke Jakarta, insyaallah kita bisa. Kemudian kita lanjut dari sana. Begitu. Tapi yang untuk pertemuan besok minggu depan ini kita libur dulu. Iya. Yang setelahnya insyaallah. Yaitu kalau puasa ya terserah gimana kesepakatan bapak-bapak insyaallah. Iya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.